Ros FM Jakarta. Kekuatan pujian. Ada seorang perempuan penulis pemula yang sangat berbakat. Dia bersuamikan seorang jurnalis. Begitu pandainya sang suami ini di dunia tulis-menulis, sehingga dia selalu menemukan apa yang harus dikoreksi istrinya ketika menulis. Di saat istrinya sedang menulis, selalu saja ada komentar dan kritik, seperti ejaan yang disempurnakan yang belum benar atau judul yang kurang menarik. Pada suatu saat dia berkata kepada istrinya, "Temanya ini sangat membosankan, harusnya ini ditaruh di paragraf terakhir." Dan berbagai kritikan pedas lain yang selalu ia lontarkan kepada istrinya. Akhirnya perempuan itu menjadi malas untuk menulis dan dia memutuskan, "Ya sudahlah, tidak usah menulis saja kalau semuanya memang salah. Malah kadang-kadang bisa menjadi pertengkaran antara saya dan kamu." Suatu hari sang suami meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Tak lama setelah itu si perempuan menikah lagi dengan seorang penjaga toko buku. Sang suami yang baru ini sangat merasa senang karena ia mendapatkan seorang istri yang bisa menulis. Suatu ketika istrinya bertanya, "Mas, bagaimana dengan tulisanku ini?" Dengan antusias sang suami menjawab, "Bagus, Dik. Aku senang membacanya. Lagi pula, aku sudah bosan dengan bacaan yang ada di toko buku itu." Di lain waktu, sang suami kembali berkata kepada istrinya, "Dik, aku berharap suatu saat nanti tulisan-tulisanmu ini bisa menjadi sebuah buku. Dan aku akan sangat bangga jika bukumu nanti terpajang juga di toko buku tempatku bekerja." Istrinya sangat bersuka cita dan merasa tersanjung. Hal itu membuatnya gemar berlatih. Malam ia menulis, setelah subuh ia menulis, dan setiap ada kesempatan ia berlatih menulis. Sang suami mendorongnya dengan penuh semangat dan keyakinan, hingga buku si istri diterbitkan oleh penerbit terkemuka dan disambut baik oleh masyarakat luas. Istrinya akhirnya menjadi penulis ternama. Dia terkenal bukan di saat suaminya seorang jurnalis yang pandai menulis, akan tetapi pada saat suaminya hanya seorang penjaga toko buku yang memberinya sedikit demi sedikit pujian saat dia berlatih menulis. Sedikit pujian memberikan perasaan diterima. Sedikit pujian memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa untuk berbuat yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Dan sedikit pujian dapat membuat seseorang bisa meraih kesuksesan. Cacian, kritikan, kecaman, dan amarah sesungguhnya tidak akan banyak mengubah sesuatu. Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh Trimanto, Ketua Umum Forum Lingkar Pena Depok. Kerjasama 95,5 RAS FM Jakarta dan Forum Lingkar Pena. Saya Dimas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.